beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Pacar harus tahu apa yang kamu mau. Aku merah intisari, jangan kalah, jangan sedih. Sari, jangan menyerah, terus berlari. DJ Fahri. Aku merah inti sari, jangan kalah, jangan seri. Aku merah inti sari, jangan menyerah, terus berlari. Bersijaku hari ini bertanding lagi. Energimu kita bertemu kembali. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Pacar harus tahu apa yang tak. Jangan menyerah, terus berlari. Bersijaku hari ini bertanding lagi. Satukan energimu, kita bertemu kembali. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Pacar harus tahu apa yang kamu mau. Aku merah intisari, jangan kalah, jangan sedih. Aku merah intisari, jangan menyerah, terus berlari. Abang pilihnya berat, demi bahan, cuman gini, cuman gini.